الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Salih Ibni Fauzan Ibni Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah. Kita masih dalam bab yang pertama, yaitu Kitab Tauhid. Dalil yang berikutnya yang menjelaskan tentang At-Tauhid, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am 151. وقاله تعالى، dan firman Allah subhanahu wa ta'ala: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل، katakanlah wahai Muhammad, تعالوا kemarilah kalian, أتل ما حرم ربكم عليكم, akan saya bacakan apa-apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Dikarenakan mereka orang-orang ahlul kitab mengharamkan sesuatu ala dhannihim wa ra'yihim, mengharamkan sesuatu dasarnya adalah hasil pemikiran mereka. Sehingga Allah memerintahkan nabinya supaya mengatakan atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan apa-apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yang pertama perkara yang Allah haramkan adalah alla tusyriku, janganlah kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah syai'a dengan sesuatu apapun. Ini merupakan a'zamul muharramat al-ayat. Ini apa? Akmilil ayat. Baca secara sempurna ayat tersebut. Al-An'am 151, 153 sampai 153. Di situ Allah menjelaskan apa-apa yang Allah haramkan ala abdihi terhadap hambanya. Penting untuk diketahui. Ta'alau, qala al-imam fadilatul syekh Salih ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah. Ta'alau artinya adalah halummu wa aqbilu. Kemarilah kalian dan menghadaplah kalian. Artinya dipanggil oleh Nabi mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin. Dipanggil oleh Nabi. Atlu akussu alaikum wa ukhbirukum. Atlu artinya adalah aku kisahkan kepada kalian. Wa ukhbirukum. Dan juga arti dari atlu, aku beritahukan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Artinya jangan kalian membuat sesuatu atau mengharamkan sesuatu hanya berdasarkan perasaan dan ra'yu-ra'yu kalian sendiri. Maknanya demikian. Harama, apa arti haram? Kata Syekh, al-haramu al-mamnu'u minhu. Al-haram artinya adalah al-mamnu', sesuatu yang dilarang dari syariat. Itu arti haram. Al-mamnu' wa huwa. Adapun haram artinya mamnu' ini secara lughatan. Wa huwa adapun secara pengertian yang dijelaskan oleh ulama usul, wa huwa ma yu'aqibu fa'iluhu wa yusabu tarikuh. Haram adalah ma yu'aqibu fa'iluhu, yaitu akan dihukum fa'iluhu, pelakunya. Orang yang melakukan haram, perkara yang haram, akan dihukum. Wa yusabu tarikuhu, dan akan mendapatkan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Sehingga seorang mukmin tatkala meninggalkan sesuatu yang haram, niatkan sebagai taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatkan untuk ibadah. Kita tidak merokok, niatkan. Tidak merokoknya kita itu karena ibadah. Diharamkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak diniatkan, hanya sekedar tidak merokok, apalagi kalau hanya sekedar alasan kesehatan, nanti dia gak dapat apa-apa. Apa saja dari perkara-perkara yang haram yang kita tinggalkan, niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun definisi ini dikritik oleh para ulama, pengertian haram, ma yu'aqibu fa'iluhu, pelakunya itu akan dihukum, diazab. Wa yusabu tarikuhu, ini dikritik oleh para ulama definisi ini. Kira-kira dari sisi mana, Ustaz Idul Fitri? Definisi tentang haram, akan dihukum orang yang melakukannya. Wa yusabu tarikuhu. Dari sisi jazm di sini yu'aqibu fa'iluhu. Karena di dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Bisa jadi di sana ada orang yang melakukan perkara yang haram tapi diampuni dosanya oleh Allah, tidak dihukum. Ya. Sehingga di dalam ayat tersebut kan sesungguhnya Allah akan mengampunkan, tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Sehingga para ulama menambahkan di sini yu'aqibu fa'iluhu liman yasha. Akan dihukum pelakunya oleh Allah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena di sana ada orang yang melakukan dosa-dosa besar, bahkan tulisan amalannya itu mamlu'ah bidzunubi wasayyi'at, terpenuhi dengan dosa dan kesalahan. Setelah itu kata Allah, qad ghafartu wa satartu lak. Saya sudah ampuni dosa-dosa kamu dan sudah saya tutup. Sehingga orang tersebut dimasukkan ke dalam jannah, tidak dihukum atas dosa-dosanya. Sehingga lebih tepatnya lagi dikasih tambahan yu'aqibu fa'iluhu liman yasha. Akan dihukum pelakunya, orang yang melakukan perkara yang haram, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dalilnya tadi, ayat tadi di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu dalilnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di sana ada ahlu tauhid yang terjatuh kepada syarbul khamar, ya. Terjatuh kepada apa? Minum khamar. Allah ampuni atas dosanya. Barakallahu fikum. Nanti akan sampai pembahasan tentang hal tersebut pada pembahasan tentang fadailut tauhid, di antara keutamaan-keutamaan tauhid. Kemudian kata beliau, al-ayat, ayat yaitu ila akhiril ayati salasi min suratil an'am. Itu baca ayat tersebut sampai akhir, tiga ayat terakhir, sampai tiga ayat di dalam surat al-an'am. Itu 151 sampai 153. Surat apa ini? Al-an'am. 151 153. Nanti kalau yang ini ditulis enggak apa-apa di rumah, digenepkan ya. Karena ini diperintahkan untuk dibaca tiga ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Katakanlah Muhammad, kemarilah kalian, akan aku beritahukan apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama Allah sebutkan, Alla tushriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi yang menanggung rezeki anak-anak kita itu bukan kita, tapi siapa? Allah. Enggak usah khawatir. Kemudian wala taqrabul fawahisha, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, perbuatan keji yang zahar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, yang demikian itu merupakan wasiat atas kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Ini yang pertama, 151. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya, 152. Wala taqrabul malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah. Yang berikutnya, janganlah kalian mendekati malal yatim, menggunakan hartanya anak-anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asuddah, sampai anak tersebut sampai usia baligh, baru dikembalikan, diserahkan harta tersebut kepada anak yatim tadi. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah timbangan, takaran dan timbangan dengan cara yang adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah kami membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian berbicara hendaklah dengan cara yang adil, walaupun itu orang tersebut merupakan kerabatnya. Wa bi ahdillahi afu, dan terhadap janji Allah tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun, dan yang demikian itu wasiat atas kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang tadzakkarun, mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ke-153. Wa anna hadha shirati mustaqima fattabi'uh, dan sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian merupakan wasiat atas kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nanti kalau setoran, bagusnya tiga ayat ini dibaca secara sempurna. Siap nggih Abu Fadl? Insyaallah. Iya. Iya. Insyaallah. Kita lanjutkan. Min qalihi qul ta'ala ila qalihi fi khitamil ayati thalithah, itu dimulai dari qul ta'ala sampai penutupan ayat yang ketiga, yaitu apa? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, ya. Ayat yang ke-153 itu merupakan wasiat-wasiatnya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang al-ma'nal ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait dengan ayat di atas tadi. Surat apa Abu Alif tadi yang kita baca? Al-An'am, ayat 151 sampai 153. Ya'murullahu nabiyyahu an yaqula liha'ula'il musyrikin alladzina abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah ya'murullahu nabiyahu. Allah telah memerintahkan nabinya an yakul, supaya nabinya mengatakan liha ula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrikin. Siapa mereka orang-orang musyrikin? Alladzina abadu ghairallah, yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa harramu marazaqahumullah, yang mereka telah mengharamkan apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Diharamkan. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Bahkan mereka waqatalu, mereka telah membunuh. Siapa yang dibunuh oleh orang-orang musyrikin? Auladakum, anak-anak mereka. Taqarruban lil asnam, dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri-diri mereka kepada patung-patung yang mereka miliki. Jadi nyembelih anak tujuannya untuk apa? Dipersembahkan untuk para berhala. Ini kebiasaannya orang-orang musyrikin. Ada lagi di antara mereka membunuh anak-anak mereka karena apa? Min imlaq, kata Allah, karena takut miskin. Ada lagi di antara mereka yang membunuh ya anak-anak perempuan mereka karena apa? Malu. Inilah agama jahiliyah, agama yang sangat-sangat jelek. Sehingga kita diperintahkan jangan sampai meniru, barakallahu fikum, agama orang-orang jahiliyah. Tatkala Nabi menyebutkan tiga golongan yang sangat dimurkai oleh Allah, abghadun nasi indallahi thalathah, tiga golongan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Di antaranya apa? Yaitu mereka allati wabtaghu fil islami sunnatal jahiliyah. Yang mereka seorang muslim mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah. Karena jalannya orang jahiliyah itu sangat-sangat jelek. Mereka membunuh anak-anak mereka taqarruban lil asnam. Membunuh anak-anak mereka karena khasyatan min imlaq, takut miskin. Sehingga Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kamilah yang memberikan rizki kepada mereka. Sehingga kalau seorang muslim banyak anak kok takut miskin, hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai terbawa akidahnya orang-orang musyrikin ya. Membunuh anak-anak mereka karena khasyatan min imlaq. Barakallahu fikum. Fa'alu dzalika, mereka orang-orang musyrikin melakukan yang demikian itu li'ara'ihim, karena mengikuti apa? Ra'yu-ra'yu mereka, mengikuti akal-akal mereka. Wa taswili syaitan, dan mengikuti godaan-godaan syaitan lahum terhadap mereka. Jadi apa? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Membunuh anak mereka dan yang lainnya. Ternyata barakallahu fikum, karena mengikuti apa? Ra'yu mereka, hawa nafsu mereka, dan juga mengikuti godaan-godaan syaitan. Sehingga Allah memerintahkan halummu aqussu 'alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqo. Halummu, kemarilah, aqussu, akan aku beritahukan alaikum terhadap kalian maharrama khalikukum, apa yang telah Allah haramkan kepada kalian. Allah sebagai khalikukum, pencipta kalian. Wa malikukum, akan aku beritahukan apa yang telah diharamkan oleh raja kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tahriman haqqa, perkara yang benar-benar haram. La takharrusan wa dhanna, bukan karena membuat takharrusan itu mengada-adakan cerita bohong seperti cerita khurafat, dongeng. Itu namanya takharrusa. Ya. Oh, kalau hari Sabtu orang Banyumas tidak boleh jenguk orang sakit. Ya. Kenapa? Karena hari Sabtu itu hari celakanya orang Banyumas. Ini kan dongeng namanya, cerita takharrusan. Ya. Yang enggak jelas asal usulnya, turun temurun, ya. Wadhanan, atau hanya persangkaan-persangkaan saja. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang Allah haramkan atas kalian itu benar-benar perkara yang haram, bukan hanya cerita-cerita bohong atau persangkaan. Bal biwahyin min, bahkan perkara yang diharamkan oleh Allah, biwahyin, dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amrin min indih, atau perintah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika fima wassakum bihi fi hadihil wasayal ashar. Wa dhalika fima wassakum bihi, yang demikian itu merupakan apa-apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Fi hadihil wasayal ashar, pada 10 wasiat ini. Sehingga ayat ini disebutkan apa? Wasiat 10. Nanti akan disebutkan oleh Syekh wasiat 10 satu per satu. Insyaallah kita nuwasil fi waqtin akhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh ad-doktor Saleh ibn Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah. Kita sudah sampai al-aslul awal, prinsip yang pertama seorang ahlus sunnah. Apa itu Amisuki? Prinsip yang pertama seorang salafi. Barakallahu fikum. Prinsip yang pertama seorang ahlu sunnah adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Kita masuk kepada tauhidul uluhiyah, bahwasanya beriman kepada Allah, mengimani tentang at-tauhidus salasah, jenis tiga tauhid yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasul. Kita masuk tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, maknanya adalah ifradhuhu bi'af'alil ibad alati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu Allah. Arti tauhid al-uluhiyah yaitu ifradhuhu, seorang hamba memurnikan seluruh af'al, perbuatan-perbuatan ibadahnya. Alati yataqarrabuna biha ilaihi, yang mana dengan perbuatan tersebut hamba tadi mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Seluruh perbuatan-perbuatan hamba yang itu sebagai bentuk taqarrub ilallah, idza kana mimma syara'ahu Allah, dari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah. Itu semua lillah, untuk Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah qaddu'a. Di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah berdoa. Doa adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Maka harus lillah, semata-mata untuk Allah. Wal khauf, di antara bentuk ibadah adalah al khauf, rasa takut. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah, kepada syayatin, dan takutlah kalian kepadaku apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Warraja, di antara bentuk ibadah adalah arraja. Wal mahabbah, rasa cinta. Wadzabhi, menyembelih. Ini merupakan ibadah, bahkan merupakan a'zam ibadatil maliyah, merupakan bentuk ibadah yang kaitannya dengan harta yang paling besar, itu adalah adzabhu. Wan nadhri, bernadar. Nadar merupakan ibadah. Wal isti'anah, meminta pertolongan. Wal isti'adzah, apa isti'adzah? Meminta perlindungan. Wal istighatsah, dan istighatsah. Apa itu yang dimaksud dengan istighatsah? Innaka ya ami fajar. Istighatsah itu apa? Ad-du'a, sama berdoa kepada Allah. Fi hali syiddah, kata para ulama, tatkala kondisinya benar-benar dalam keadaan sangat-sangat genting, itu namanya istighatsah. Wassalah, di antara bentuk ibadah adalah mengerjakan ibadah salat. Harus lillah, semata-mata hanya untuk Allah. Wasaumi wal hajj wal infaqi fi sabilillah, seperti puasa, haji, berinfak di jalan Allah. Wa kullu ma syara'ahu Allah wa amara bih, seluruh apa yang Allah syariatkan dan Allah perintahkan, itu namanya ibadah. La yusyrikuna ma'allahi ghairihi atau ghairuhu hayrahu fi, maka tidak boleh menyekutukan bersama Allah di dalam ibadah tersebut ghairahu, dengan selainnya. Harus murni, semata-mata hanya untuk Allah. Sembelihan harus lillah. La malakan wala nabiyya wala waliyya wala ghairahum, tidak pula diberikan sesembahan tersebut kepada malaikat. Enggak boleh berdoa minta pertolongan istighasah kepada malaikat, haram, termasuk bentuk kesyirikan. Ya malaikat Jibril aghithna, wahai malaikat Jibril, beri kami pertolongan, kami dalam keadaan genting. Lah, enggak boleh ini, termasuk kesyirikan. Wala nabiyya, tidak pula seorang nabi, tidak boleh meminta keselamatan kepada nabi. Wala waliyan, tidak pula seorang wali. Wala ghairahum, dan tidak pula selain mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini yang namanya tauhid al-uluhiyah, yang sering dikatakan oleh para ulama, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Jenis tauhid yang ketiga, adalah watahidul asma'i wasifat, mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Bagaimana bentuknya? Ma'nahu, adapun artinya tauhidul asma'i wasifat, itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi aw atsbathahu lahu rasuluhu minal asma'i wasifati. Artinya adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, ma atsbathahu Allah, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Artinya kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Aw atsbathahu lahu rasuluhu, atau apa-apa yang telah Allah yang telah ditetapkan oleh rasulnya, minal asma'i wasifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh seorang menetapkan nama sendiri bagi Allah atau menetapkan sifat untuk Allah padahal Allah dan Rasulnya tidak menetapkannya. Wa tanzihullahi amman nazzahu anhu nafsahu aw nazzahu anhu rasulahu minal uyubi wan naqais min ghairi tamtsil wala tasybih wa min ghairi tahrif wala ta'til wala ta'wil. Atau tanzih, yaitu mensucikan Allah, amma nazzahu, dari apa-apa yang telah Allah sucikan dari dirinya. Aw nazzahu anhu rasuluhu, atau yang telah disucikan oleh rasulnya, minal uyub, dari perkara-perkara yang aib, wa naqais, dari perkara-perkara yang itu bentuknya sifat yang naqais, yang kurang. Jadi apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, kita juga menafikan. Allah menyatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak terkena rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Ya kita tetapkan seperti itu. Jangan terus kita mengatakan Allah itu tidur. Atau seperti orang Yahudi mengatakan Allah itu capek. Padahal Allah menyatakan wa ma massana min lughub. Ya. Kami tidak terkena rasa capek sedikit pun. Ya. Barakallahu fikum. Perkara yang penting juga di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, min ghairi tamtsil. Tanpa tamtsil. Tamtsil itu apa? Menyerupakan. Wala tasybih. Tasbih dengan tamtsil itu ada perbedaan, tapi secara terjemahan hampir sama. Menyerupakan apa? Sifat Allah dengan makhluknya. Wa min ghairi tahrif, dan juga tanpa mentahrif. Tahrif itu apa? Merubah-rubah maknanya. Adapun tahrif ada beberapa bentuk. Barakallahu fikum. Wala ta'til, dan tanpa mengingkari. Tidak boleh mengingkari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'wil, dan juga tidak boleh mentakwil, ya. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan dia Allah as-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat, sehingga pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Al-basir, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Barakallahu fikum. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah al asma'ul husna, nama-nama yang sangat bagus, nama-nama yang sangat indah. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki al-asma, dan namanya Allah itu apa? Al-husna. Apa arti husna? Maha bagus. Ya, ghayatun fil husni, kata para ulama. Bagus sing paling bagus, ya. Bukan hanya sekedar bagus, tapi itu apa? Sangat-sangat indah, ya, namanya. Tidak ada di atasnya. Barakallahu fikum. Itulah nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan namanya juga barakallahu fikum memiliki makna yang dimiliki oleh Allah. Tatkala Allah memiliki barakallahu memiliki nama Al-Hamid, Maha terpuji, Ar-Rahim, benar-benar Allah Maha penyayang. Kalau manusia kan enggak mesti, ya. Namanya sangat indah, tapi ternyata apa? Tidak sesuai dengan namanya. Barakallahu fikum, ini jenis tauhid. Tiga tauhid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.